Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, kita melanjutkan kembali kitab Bulughul Maram. Kita masih berbicara seputar sholat-sholat sunnah. Selesai tentang sholat-sholat rawatib, kita masuk sholatul lail. Di dalamnya termasuk sholatul witr, dan kita masih dalam pembahasan seputar sholat witr. Hadis yang terakhir dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah, di mana Rasulullah SAW menyatakan al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Hadisnya dhaif. Nah, sekarang kita masuk di hadisnya Aisyah radhiyallahu anha terkait salat malamnya Rasulullah SAW. Siapa yang baca? Habibi. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Yang enggak punya kitab sebelum taklim ditulis ya, disalin. Kalau enggak beli kitab sebelum daras disalin semuanya, tulis minim 5 atau 10 hadis. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan, menambahi di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, tidak pula di selain bulan Ramadhan, ala ihda asrata rakaatan, atas 11 rakaat. Jadi sholat lailnya Rasulullah di bulan Ramadhan dan di luar bulan Ramadhan itu 11 rakaat. Nah, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Kemudian Aisyah menyebutkan bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Yusalli arba'an, beliau sholat 4 rakaat. Fala tas'al an khusnihinna wa tulihinna, beliau sholat 4 rakaat, maka jangan ditanya tentang bagusnya dan panjangnya. Jangan ditanya tentang bagusnya sholatnya Rasulullah SAW dan juga tentang panjangnya sholatnya Rasulullah SAW. Sampai sahabat yang pernah ikut bermakmum di sholat malamnya Rasulullah sampai kepingin ditinggal, pengen mufarokoh karena saking panjangnya sholatnya Rasulullah SAW sholat malam. Summa yusalli arba'an, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Wala tasal an khusnihinna wa tulihinna, jangan ditanya tentang bagusnya dan panjangnya. 4, 4, 8. 4 rakaat di sini maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan hadis yang sudah kita lewati, salatul lail matna matna. Salat malam itu 2 2. Ini bukan 4 rakaat sekali salam, tapi arbaan di sini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 4 rakaat disebutkan arbaan, 4 rakaat, kemudian di sini menunjukkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dengan hadis salatul lail masna masna. Dan ini juga yang dijadikan dalil oleh para ulama beristirahat setelah 4 rakaat. Beristirahat setelah 4 rakaat sebagaimana ketika menjalankan salat tarawih. Beristirahat setelah dapat 4 rakaat. Baik. Jangan ditanya tentang panjangnya, tentang bagusnya dan panjangnya salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Jadi pas 11 3 rakaat ini juga 2 rakaat salam ditambah 1 rakaat. Qalat Aisyah. Aisyah menyatakan, "Faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Ya Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum witir? Sebelum salat witir apakah Anda tidur? Qala ya Aisyah, "Inna aynayya tanaman." Wahai Aisyah, kedua mataku itu terpejam tidur. Wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma anha kana yusalli minal lail asrarakaat. Beliau salat di malam hari 10 rakaat. Wa yutiru bisajdatin, kemudian witir 1 rakaat. Di riwayat sebelumnya witirnya 3 rakaat. Di riwayat ini witirnya 1 rakaat. Boleh witir 1, boleh witir 3. Wa yarga'u raka'atil fajri, setelah itu salat sunnah fajar 2 rakaat. Wa tilka 13 rakaat. Dan itu menjadi 13 rakaat. 13 rakaat itu ditambah dengan 2 rakaat sunnah fajar. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama salat lail itu 11 rakaat dan tidak lebih. Baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sampai ada yang berpendapat bid'ahnya kalau lebih dari 11 rakaat. Bid'ah kalau lebih dari 11 rakaat. Naam. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Para ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Sebagian berpendapat bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan batasan, ya, tidak menunjukkan batasan sholat malam itu harus 11 rakaat dan tidak boleh lebih. Nah, karena disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya Ibnu Umar sudah kita lewati. Di hadisnya Ibnu Umar mungkin 5 hadis sebelum ini atau 6 hadis yang Rasul menyatakan sholatul lail masna masna. Ya, ya berapa hadis itu? Hadis nomor berapa itu? Sholatul lail masna masna. Hah? Nomor berapa? Mundur berapa hadis? Lima hadis. Hah? Tujuh hadis. Ya. Hadisnya Ibnu Umar. Kita lewati. Hadisnya Ibnu Umar. Rasulullah menyatakan sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua rakaat. Fa idza ghasyadukum as-subha shalla rakaatan wahidah. Kalau khawatir masuk subuh, sholat witir satu rakaat, selesai. Dua rakaat, enggak ada batasannya. Ini yang dijadikan dalil para ulama dan para jumhur. Sholat malam itu termasuk sholat tarawih, enggak ada batasannya. Dua rakaat, kemudian ditutup dengan witir, selesai. Tanpa ada batasannya. Ini pendapatnya Imam Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Baik. Ada pun dari sini, naam, ini menyebutkan afdholiyah. Afdholnya itu 11 rakaat. Afdholnya 11 rakaat. Kapan itu 11 rakaat yang afdhal? Ketika sholat kita seperti sholatnya Rasulullah. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Sholat 11 rakaat dengan panjang dan bagus 11 rakaat itu paling afdhal. Maka ketika seseorang tidak bisa panjang sholatnya, keterbatasan hafalan mungkin yang dia miliki, dia hanya bisa membaca surat-surat pendek min kisrul basal, maka perbanyak rakaatnya. Diperbanyak rakaatnya. Tapi ketika kita bisa panjang dan bagus sholatnya, yang afdhal 11 rakaat. Itu yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menyatakan qiyamur Ramadan lam yu'aqqat an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi adadan. Naam. Qiyamur Ramadan, salat tarawih, ya, lam yu'aqqat, tidak memberikan batasan Rasulullah dengan jumlah muayyanan, jumlah tertentu. Bal huwa kana la yazidu fi Ramadan wa la ghairi ala 13 rakaatan. Beliau sendiri ini tidak lebih sholatnya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan dari 13 rakaat. Dari 13 rakaat. Lakin kana yutilu rakaat, tapi beliau panjangkan rakaatnya. Hanya 11. Tapi beliau panjangkan rakaatnya. Naam. Baik. Falamma jama'u Umar ala Ubay bin Ka'ab, ketika Umar bin Khattab mengumpulkan para jamaah. Dahulu orang itu sholat sendiri-sendiri, sholat malam. Umar bin Khattab kemudian memulai untuk menjadikan sholat tarawih itu berjamaah, dikumpulkan jadi satu imam, memerintahkan Ubay bin Ka'ab. Kana yusalli bihim 20 rakaat, sholat 20 rakaat. summa yutiru bi thalathin, ditambah witir 3 rakaat. Naam. Wa kana yuhaffiful qira'ah, dan dipendekkan bacaannya. Rakaatnya banyak tapi dipendekkan bacaannya. Bi qadri ma zada la rakaat, karena dzalika akhaffu al mu'minin. Karena itu lebih ringan bagi orang-orang yang beriman. Min tatwili rakaatil wahidah, dibandingkan memanjangkan satu rakaat. Jadi dibanyakkan rakaatnya dengan pendek bacaannya. Nah, ketika kita tidak bisa sholat sepanjang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa kana qa'ifa min as-salaf yaqumuna bi 40 rak'atan. Ada juga kaum salaf, dari ulama salaf, yang menjalankan salat tarawih 40 rakaat. Wa yutiruna bi thalathin, dan witir 3 rakaat. 40 rakaat. Ditambah sepi jamaahnya. 40 rakaat. Wa akharun qamu bi 36. Ada di antara mereka yang sholat 36. Naam. Wa autaru bi 30, ditambah witir 3 rakaat. Wa hadza kullu sa'ighun. Ini semuanya boleh. Semuanya boleh. Fa kaifa ma qama fi Ramadan min hadhil wujuh faqad ahsana. Maka bagaimanapun salatnya dijalankan di bulan Ramadan, maka faqad ahsana, itu bagus. Selama hitungannya tetap tumakninah. Tidak cepet-cepetan, tidak banter-banteran. Naam. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Kemudian beliau di akhir pembahasan ini beliau berkomentar, wa man dhanna, barang siapa yang mengira, menyangka, anna qiyamar ramadhan fi adadun muaqqat anin nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengira sholat tarawih, sholat qiyamur ramadhan itu dibatasi, ada batasan rakaatnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuzadu wa la yanqusu minhu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh kurang, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah keliru. Yang berpendapat tidak boleh ditambah dan tidak boleh berkurang dari 11 ya, maka faqad akhta'a, dia itu keliru pendapatnya. Naam. Sehingga 11 rakaat itu afdal, itu yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, wala tas'al bi husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya tentang bagusnya dan panjangnya. Panjangkan dan dengan 11 rakaat. Ya. Jika kemudian tidak bisa panjang, maka dengan ditambahi rakaatnya. Ya. Ditambahi rakaatnya. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, dan ini pendapat yang sahih bahwasanya qiyamul ramadhan atau qiyamul lail, naam, tidak dibatasi dengan rakaat tertentu. Tetapi yang paling afdol ketika kita sholat 11 rakaat dengan panjang dan bagus sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Di sini Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan atau bertanya, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Ya Rasulullah, apakah Anda itu tidur sebelum sholat witir? Kata Rasulullah, kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak. Kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidurnya Rasulullah itu tidak sama dengan tidurnya kita. Tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mata beliau yang tertidur, tetapi hati beliau tidak, sehingga tidurnya Rasulullah itu tidak membatalkan wudu. Tidurnya Rasulullah SAW itu tidak membatalkan wudu. Ini khususiah bagi Rasulullah SAW. Nah, sesoleh Fauzan hamidahullah, beliau menyebutkan hadihi khasiatun li Rasulillah SAW bi anna tanamu aina wa la yanamu qalbu. Ini khususiah bagi Rasulullah SAW. Kedua mata beliau tertidur tapi hati beliau tidak. Nah, wa yakunu naumu ghaira nakidin lil wudhu, sehingga tidurnya beliau ini tidak membatalkan wudhu. Tidurnya beliau tidak membatalkan wudhu. Nah, sehingga di sini menunjukkan tidur itu termasuk salah satu pembatal wudhu. Tidur itu salah satu pembatal wudhu. Sehingga mereka-mereka yang tidur dengan sengaja atau tidak sengaja ketiduran ketika menunggu iqamah, dia harus wudhu karena wudhunya batal. Baik posisinya itu tergeletak tidurnya maupun posisinya itu duduknya duduk sambil tiduran dan ketiduran, nah, maka batal wudhunya. Nah, harus wudhu dulu, jangan langsung sholat, apalagi kalau jadi imam bahaya. Nah, wudhunya batal kemudian dia jadi imam. Jadi demikian pula mereka-mereka yang mendengar khutbatul Jum'ah. Ya. Ketika selama khutbah itu tidur, nah, maka wudhu, gak langsung sholat. Ya. Jadi wudhu, tidur, apalagi sampai iqamah dibangunkan kemudian terjatuh misalnya. Oh jelas itu batal wudhunya, jangan langsung sholat. Itu batal wudhunya, tidurnya sangat-sangat pulas. Nah, nggak tahu sudah sampai kemana dia perjalanannya ketika mendengarkan khutib. Baik, ini pembatal wudhu. Sehingga Aisyah nanya, ya Rasulullah, Anda tidur sebelum witir. Itu menunjukkan Aisyah paham tidur itu membatalkan wudhu. Maka Rasulullah menjawab, kedua mataku tertidur tapi hatiku tidak. Ya. Ini khususnya bagi Rasulullah. Nah, tidak berlaku bagi santri. Ya. Kalau ketiduran batal wudunya. Nah. Baik. Kemudian ikhwani bidina azani wa a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau tidur sebelum sholat subuh. Tidur sebelum sholat subuh. Nah. Maka ini ditanyakan kepada Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah Anda tidur. Ya. Setelah sholat lail itu Rasul tidur biasanya. Nah, ya inilah sholatnya Nabi Dawud. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan puasa yang paling afdol itu puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa sehari tidak. Demikian pula sholat yang paling afdol itu sholatnya Nabi Daud. Sholatnya beliau. Tip. Beliau tip nisfil lail naam. Jadi tidak dipakai sholat seluruhnya, tapi sebelum subuh itu dipakai tidur. Sehingga witirnya Rasulullah itu tidak ketika adzan. Bahkan witir itu berhenti ketika masa sahur, itu selesai witirnya. Nah, dan ini jarak antara sahur dengan adzan itu sekitar 15 menitan, itu dipakai untuk tidur. Biar apa? Enggak ngantuk waktu subuh. Ya, karena sholatnya tengah malam. Bukan setengah 4. Ya. Tengah malam itu sholat panjang, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian ketika waktu sahur itu beliau tidur. Tidurnya beliau pun disebutkan kepala beliau diletakkan di telapak tangan, ya. Sehingga tidak pulas tidak sampai 14. Nah, diletakkan di tapaknya. Ini sebelum subuh. Nah, kadang kita bangunnya wis tarhim, wis sholat-sholat, ya, sholat witir satu rakaat, tidur lagi. Nah, ini istirahat apa? Ya, belum ngantuk. Ya. Hingga kemarin juga disebutkan setelah sholat sunnah fajar dua rakaat itu disunahkan untuk tiduran. Ya, disunahkan tidur bagi mereka-mereka yang menjalankan qiyamul lail. Bagi mereka-mereka yang menjalankan qiyamul lail. Di antara witir dengan subuh itu Rasul tidur. Nah, karena bangunnya tengah malam. Baik, ini khana fiddin azani wa azakumullah. Naam. Kemudian di hadis fi riwayatin lahuma kana yusalli fil minallaili asrakaat, beliau salat malam 10 rakaat wa yutru sajdah dan witir 1 rakaat. Witirnya 1 rakaat tinggal niatnya aja. Ini niat witir apa niat qiyamul lail? Ya. Jadi, tinggal yang membedakan niatnya. Kemudian sholat sunnah fajar 2 rakaat jumlahnya menjadi 13. Ya. Baik. Jadi sini menunjukkan witir itu boleh 1 rakaat dan itu paling minim witirnya 1 rakaat. 6. Baik, astagfir. Wa anha, masih dari Aisyah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'atan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 13 rakaat. Yutiru min dalika bi khamsin. Beliau witir 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Ini salat witirnya ya, yang 5 rakaat. Salat witirnya yang 5 rakaat. 6 13 rakaat. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan 13 itu 2 rakaatnya itu salat sunnah fajar ya. Itu salat sunnah fajar. Baik. Bisa pula naam 13 rakaat yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut 2 rakaatnya bukan salat sunnah fajar. Dengan 5 witir di situ. Jadi sebagian yang tadi disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, salatnya Rasul tidak lebih dari 13 rakaat. Di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Naam. Hadis ini menunjukkan kepada kita dibolehkan sholat witir 5 rakaat. Ya, ada 1 rakaat, ada 3 rakaat yang sudah kita lewati, ini menunjukkan 5 rakaat. Nah, 5 rakaat. Dan kaifiahnya dia tidak ada duduk tasyahud awal langsung tasyahud akhir di rokaat yang 5, di rokaat yang terakhir. Nah, baik, boleh witir 1 rokaat, boleh witir 3 rokaat, boleh witir 5 rokaat. Ini sesuai dengan kekuatan dan semangat kita. Ya. Kalau pas berat, ngantuk, kemudian kesel, silakan memilih sesuai dengan kemampuannya, 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat, 5 rakaat sekali salam ya. Baik, ini semuanya boleh. Jadi Rasulullah mencontohkan beberapa kaifiyah ini menunjukkan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan sesuai dengan keadaan kita. Sesuai dengan keadaan kita. Intinya jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat witir. Nah, jangan sampai kita meninggalkan sholat witir. Kita sholat sesuai dengan semangat kita, sesuai dengan kekuatan kita. Nah, kadang satu, kadang tiga, kadang lima. Ya. Mungkin bagi yang belajaran mencoba untuk mengawali sholat malam, mengawali sholat witir, misalnya dua rakaat sholat malam ditambah satu rakaat witir. Nah, kalau itu sudah continue, bisa nambah, bisa nambah, bisa nambah, itu lebih baik. Ya, continue tiap hari daripada baru sholat langsung 11 rakaat, besoknya tidak lagi sholat. Nah, tiga naik. Ketika sudah bisa merutinkan 3 rakaat itu sudah bagus. Ya, itu sudah bagus. Ditambah, akhirnya nanti akan ditambah. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. 5 rakaat salat witir taib dengan sekali salam di akhirnya tanpa ada tasahud awal. 6. Baik. 2 rakaat tadi disebutkan di sini. 6. Witir dengan 5 rakaat. Ya, witir dengan 5 rakaat. 6. Wa anha radhiyallahu anha qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di setiap malam Rasul itu witir. Fantaha witruhu ila sahari, dan witir beliau berakhir ketika sahur sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Baik. Min kulli lail qad autara. Setiap malam atau seluruh malam beliau itu witir seluruh malam, ya. Seluruh malam. Itu maknanya beliau pernah witir di awal malam. Beliau pernah witir di tengah malam, beliau pernah witir di akhir malam. Ini boleh, terserah. Selesai sholat isya misalnya, sholat witir boleh. Tengah malam witir boleh, akhir malam boleh, dan itu yang paling afdol. Ya, diakhirkan sholat witirnya. Baik. Dan seringnya dan mayoritas sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di akhir malam. Diakhirkan di akhir malam itu seringnya sholat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan sholat witirnya Rasulullah sallallahu wasallam itu berakhir di waktu sahur. Di waktu sahur, belum masuk waktu subuh. 6. Karena Rasulullah terbiasa tidur sebelum sholat subuh, ya. Tidur sebelum sholat subuh. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, ya. Riwayat yang menyebutkan witirnya Rasulullah 5 rakaat. Naam. Dan sholat witir kapan waktunya? Boleh di awal malam, boleh di tengah malam, dan boleh di akhir malam. Dan yang paling afdol itu di akhir malam. Waktunya wasi, waktunya luas, terserah. Tapi yang paling afdol di akhir malam. Baik. Setengah. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau dan bapaknya sama-sama sahabat. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, la takun misla fulan. Kata Rasulullah, Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, kamu jangan seperti fulan. Bisa jadi memang Rasulullah tidak menyebutkan nama. Bisa jadi pula Rasul menyebutkan nama, nama orangnya, jangan seperti fulan, nama orangnya disebutkan, tapi rawinya menyamarkan namanya, diganti fulan. Bisa jadi ya. Jangan seperti fulan. Karena yakum minal lail, dulu, karena dulu, dulu itu sholat lail. Fataraka qiyamal lail, sekarang sudah enggak pernah sholat lail lagi. Muttafaqun alaih. Dulu pernah sholat lail, sekarang tidak pernah sholat lail lagi. Nah, ini mimba birdam, ini celaan. Ini bab celaan bagi orang-orang yang kemudian tidak bisa istiqomah dengan amalannya. Bagi orang-orang yang kemudian meninggalkan qiyamul lail padahal dulu dia menjalankannya. Baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Maka di sini menunjukkan hendaknya ketika kita menjalankan ibadah itu bisa istiqomah. Makanya Rasulullah menyebutkan ahabbul amal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, adwamu wa inqalla, yang rutin meskipun sedikit. Rutin meskipun sedikit. Tiap malam bangun 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat, tapi rutin itu lebih bagus dibandingkan 11 rakaat tapi sepekan sekali. Yang afdol setiap malam dia qiyamul lail. Ya. Jangan sampai kemudian meninggalkan qiyamul lail. Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita untuk al-hasu ala qiyamul lail, anjuran untuk qiyamul lail, anjuran untuk sholat malam dan tidak meninggalkannya, ya. Tidak meninggalkan qiyamul lail. Kita sudah lewati riwayat waktu membaca Sahih Targhib, ya, kisahnya Ibnu Umar yang beliau bermimpi. Nah, dibawa kalau malaikat melihat-lihat keadaan akhirat neraka, ya. Setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, setelah itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Baik. Nah, ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Jadi istiqamah kontinu ketika sudah memiliki amalan, merutinkan amalan. Baik, ketika kita sudah punya amalan yang rutin dan kita punya udzur, ya, tidak bisa menjalankan amalan itu, kita tercatat menjalankan amalan itu. Ketika kita sudah rutinitas menjalankannya, tercatat kita menjalankan amalan itu meskipun kita tidak menjalankannya ketika kita memiliki udzur. Nah, ini keistimewaannya. Baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya berlindung minal khawri ba'dal qawr, ya. Berlindung dari meninggalkan amalan setelah dia menjalankan amalan itu. Setelah bisa rutin kemudian ditinggalkan amalan itu, beliau berlindung darinya. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Dan di sini menunjukkan kepada kita talabu sitri alal muslim, menutupi aib seorang muslim. Di sini Rasulullah menyebutkan la takun misla fulan, jangan seperti fulan, tidak disebutkan namanya, ya. Tidak disebutkan namanya, ditutupi. Naam. Baik. Di sebagian riwayat disebutkan Abdullah bin Amr sini, la yanamu min al-lail illa qalil. Setelah itu beliau tidak pernah dalam malam itu kecuali beliau tidurnya sebentar. Ya, tidurnya sebentar banyak dihabiskan untuk qiyamul lail. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, jangan seperti fulan, dahulu mengerjakan sholat malam, sekarang tidak. Ini tidak boleh sholat lail. Ya. Seluruh amalan yang kita continue, jangan kemudian ditinggalkan. Nah, amalan apapun ya, yang kita bisa continue rutin menjalankannya, terus jalankan. Nah, jangan kemudian ditinggalkan. Ini tidak terkhusus bagi qiyamul lail. Baik. Setahir. Wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru autiru, salat witirlah ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang mengilmui Al-Quran, salat witirlah. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu satu, esa. Yuhibbul witra, dan menyenangi yang witir, menyenangi yang ganjil. Rawal khamsah wa sahahu Ibnu Huzaimah, hadisnya sahih. Naam. Di sini juga menunjukkan kepada kita takkid untuk menjalankan sholat witir, anjuran dan penekanan untuk menjalankan sholat witir, terutama ahlul Quran. Di sini baik dikhususkan ahlul Quran, karena mereka-mereka itulah yang menegakkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu waktu dan wadah untuk murojaah hafalan Qur'annya. Dengan qiyamul lail ya, ahlul Qur'an jangan sampai kemudian meninggalkan qiyamul lail. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan autiru ya ahlul Qur'an, salat witirlah wahai ahlul Quran. Ahlul Quran disebutkan sesoleh Fauzan hamidullah, hafidhul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Al-amiluna bih, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, la yaliku bimman hafidhul Qur'an ayyana ma'nu billail, tidak pantas, tidak layak bagi orang-orang yang menghafal Al-Qur'an untuk tidur di malam hari dan meninggalkan qiyamul lail. Orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, apalagi orang-orang yang telah hafal Al-Qur'an, tidak pantas untuk meninggalkan qiyamul lail. Nambal yaqra'ul Qur'an fi tahajjudihi wa ya'ti bil witri, bacalah Qur'an, muroja'al Qur'an di dalam tahajudnya, dalam qiyamul lailnya, kemudian ditutup dengan sholat witir. Naam. Beliau sebutkan wa innallaha witrun, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Wa yuhibbul witra, dan Allah senang mencintai yang ganjil. Di sini menunjukkan kepada kita isbatu sifatil mahabbah, lillah, menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Allah itu memiliki sifat mencintai, ya. Innallaha yuhibbu, Allah memiliki sifat mencintai. Naam. Allah mencintai ada kalanya Allah mencintai amalan-amalan. Allah mencintai amalan-amalan tertentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-amakin, terkait dengan tempat, misalnya masjid, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah mencintai terkait pelaku kebaikan. Pelaku kebaikan. Baik. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, ya, dan yang semisalnya. Allah cinta kepada amalan, Allah cinta kepada orang yang menjalankan amalan, Allah cinta dengan sebuah tempat dan yang lain terkait dengan itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai yang ganjil. Ganjil itu bukan aneh, ganjil itu lawan dari genap. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi dengan hitungan ganjil 7 lapis, ya. Dan beberapa yang ganjil-ganjil karena Allah senang dengannya. Baik. Dan tentunya ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai yang ganjil, ya, kita sebagai hambanya dan juga umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dan menyenangi yang ganjil sesuai dengan yang datang dengannya syariat. Tidak semua yang ganjil itu kemudian kita jalankan, ya. Tidak semua itu dipilih yang ganjil, tidak semuanya, nah. Tentunya yang ganjil itu yang datang dari syariat, ya. Tidak semuanya kemudian yang penting dalam segala hal ganjil. Kalau makan harus ganjil, kalau apa harus ganjil, ganjil semuanya tidak. Harus yang datang dari syariat. Nah, Rasulullah SAW sebelum keluar untuk sholat id, beliau makan korma witron ganjil. Ini disebutkan oleh Anas bin Malik. Makan korma beliau ganjil hitungannya. Nah, ini menunjukkan ketika Anas bin Malik menceritakan ini menunjukkan tidak semua perbuatan Rasulullah itu berjalan yang ganjil. Ya. Maka dinukilkan ini makan korma ketika berangkat sholat itu ganjil. Berarti yang lainnya belum tentu ganjil. Ya. Tapi yang ganjil itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua harus kita jalani dengan ganjil. Kalau jalan harus langkahnya ganjil, kalau ini harus ganjil, tidak. Sesuai dengan apa yang datang dengannya syariat. Kalau memang disyariatkan itu ganjil, ya, maka kita jalankan dengan ganjil. Baik. Sambil hadis terakhir. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran, muttafaqun alaih. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu witir, ya. Jadikanlah akhir salat kalian itu witir. Ini menunjukkan kepada kita yang paling afdol witir itu terakhir, di akhir malam. Witir itu diakhirkan, meskipun boleh di awal, boleh di tengah malam, tapi yang paling afdol di akhir malam. itu waktu yang paling afdal untuk sholat witir. Nah, dan hadis ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat sholat witir itu wajib. Jadikan akhir sholat malam kalian itu witir. Dan witir itu sudah kita bahas, itu sunnah mu'akkadah, sangat-sangat ditekankan. Tapi tidak sampai derajat wajib. Naam. Enggak disunnahkan. Dan ini yang paling afdal, sholat witir itu di akhir malam. Ya, ditutup sholat tahlilnya dengan sholat witir. Ketika witir sudah di awal malam, pada isya witir, maka nanti ketika bangun di malam hari sudah tidak lagi sholat witir. Ya, sholat lail genap, tidak perlu sholat witir. Itu akan dibahas nanti di hadis berikutnya, insyaallah ta'ala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pengumuman untuk daras tafsir pekan ini insyaallah diganti besok ya. Untuk kitabul jami'nya ganti Rabu untuk pekan ini. Jadi besok jadwalnya tafsir Jalalain. Koreknya Virus. Tafsir Jalalain besok. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.